Diriwayatkan dari Syaqiq Al-Bajali rahimahullah bahwa beliau bertanya kepada muridnya Hatib, engkau telah menemaniku dalam kurun waktu yang lama, lalu apakah yang engkau telah pelajari dariku? Hatib rahimahullah menjawab, saya telah mempelajari 8 perkara. Pertama, saya melihat kepada makhluk, ternyata setiap orang memiliki kecintaan. Namun jika ia telah mencapai kuburnya, maka kecintaannya akan berpisah darinya. Maka saya pun menjadikan amalan-amalan kebaikanku sebagai kecintaanku, agar ia senantiasa bersamaku di alam kubur. Kedua, saya melihat kepada firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan orang-orang yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Al-Qur'an surat An-Naziat ayat 40. Maka saya pun bersungguh-sungguh menolak hawa nafsu dari diriku sehingga senantiasa tetap di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketiga, saya melihat setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga baginya, pasti ia akan senantiasa menjaganya. Kemudian saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq, apa yang di sisimu akan sirna dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 96. Maka setiap kali saya memiliki sesuatu yang berharga, pasti saya hadapkan kepada Allah agar ia kekal untukku di sisinya. Keempat, saya melihat manusia kembali kepada harta, kedudukan dan kehormatan, sedangkan itu tidak berarti sedikit pun. Kemudian saya mencermati firman Allah Ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Maka saya pun beramal dengan ketakwaan agar saya menjadi mulia di sisinya. Kelima, saya melihat manusia saling mendengki, saling hasad. Lalu saya memperhatikan firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Maka saya pun meninggalkan hasad. Keenam, saya melihat manusia saling bermusuhan. Kemudian saya mencermati firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia sebagai musuh. Al-Quran surat Fatir ayat ke-6. Maka saya pun meninggalkan permusuhan mereka dan saya jadikan syaitan sebagai musuh satu-satunya. Ketujuh, saya melihat mereka menghinakan diri-diri mereka dalam mencari rezeki. Lalu saya mencermati firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Al-Quran surat Hud ayat ke-6. Maka saya pun menyibukkan diriku dengan apa-apa yang merupakan hak Allah terhadapku, dan saya tinggalkan apa yang untukku di sisinya. Kedelapan, saya melihat mereka bergantung atau tawakal pada perdagangan, usaha dan kesehatan badan, maka saya pun bertawakal hanya kepada Allah. Dinukil dari Bahajatul Majlis Wa Anisul Muqim Wal Musafir juz 2 halaman 12-13.